pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 30 Desember 2016 dibacakan Ardiansyah. Kawanan gajah rusak kebun dan sawah warga Kemala Pidi. Ditodong senjata api, mobil jazz warga Lingke dirampok. Pesta tua, tiga pria berumur diangkat petugas WH Langsa. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, petugas Dinas Syariah Islam dan Polisi Wilayatul Hisbah dibantu kepolisian Polsek Langsa Timur Rabu malam menggerebek pesta minuman keras jenis tua di Cafe Tiara di perbatasan Gampung Baru Kecamatan Langsa Lama dan Gampung Tengah Kecamatan Langsa Kota. Petugas yang mengamankan tiga pelaku yakni Ade 56 tahun warga Gampung Blang Senibung Kecamatan Langsa Kota, SY 54 tahun warga Gampung Siderjo Kecamatan Langsa Lama, dan SA 46 tahun warga Gampung Payabujuk Selemak Kecamatan Langsa Baru. Petugas juga menyita barang bukti satu jerigen tua dan beberapa botol air mineral berisikan tua. Kepala Dinas Syariah Islam Kota Langsa Ibrahim Latif mengatakan penggerebekan berlangsung pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dan ketiga pelaku serta barang bukti tua malam itu juga diamankan ke Mapolsek Langsa Timur untuk diproses sesuai dengan Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Saat digrebek di kafe tersebut sedang berlangsung pesta miras diiringi musik keyboard. Mereka bernyanyi, berjoget ria, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Petugas yang datang langsung meminta pesta miras plus musik dibubarkan dan sebagian pelakunya berhasil ditangkap. Sudarlun, kawanan gajah liar yang berjumlah 35 ekor kembali merusak tanaman kebun dan sawah warga di kawasan Kareng Ampa 2, Gle Barat, Gampung Jim-Jim, Kecamatan Kemala Pidi. Tanaman produktif di kebun warga seperti durian, pinang, kelapa, pisang, dan kakao menjadi santapan hewan berbelalai tersebut. Warga pun tidak bisa memetik hasil dan mendesak pemerintah untuk tidak membiarkan kondisi tersebut karena banyak keluarga di kawasan itu yang pendapatannya bergantung dari hasil perkebunan. Ketua Kelompok Tani Kareng Ampa 2 Rusli mengatakan gerombolan gajah liar diperkirakan berjumlah 35 ekor dipergoki warga saat melintas di jalan kawasan menuju kebun. Warga yang melihat iringan gajah liar itu terpaksa mengurungkan niat untuk pergi ke kebun. Rusli mengatakan selain merusak tanaman di kebun di Jim-Jim, kawanan gajah juga mengobrak-abrik bibit padi yang disemai di sawah milik Muhammad Nur di Gampung Chotstui, Kemala. Kini sejumlah petani juga takut ke sawah karena kawanan gajah masih berkeliaran di lokasi tersebut. Darlun, mobil Honda Jazz berwarna hitam BL1631J yang dikemudikan Mai Riza, 28 tahun, warga Perumnas Jelingke, Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh, kemarin pukul 17.10 waktu Indonesia Barat dirampok oleh seorang pelaku yang menodong korban menggunakan senjata api laras pendek. Mobil tersebut belakangan ditemukan di sebuah barak di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, kurang dari 2 jam setelah kejadian. Informasi yang diperoleh Serambi FM dalam aksinya itu pelaku yang belum diketahui identitasnya saat melancarkan aksi menggunakan senjata api laras pendek. Perampokan itu terjadi saat korban yang mengemudikan Honda Jazz BL1631J keluar dari pintu gerbang rumah sakit mulut RSGM di kawasan Blang Padang, Banda Aceh. Saat melewati pintu pagar RSGM, tiba-tiba seorang pria masuk melalui pintu belakang, tepat di belakang sopir. Korban yang sedang mengemudikan mobil langsung ditodong menggunakan senjata api laras pendek dari belakang sambil menyuruh korban melajukan mobilnya. Karena ketakutan, korban langsung keluar dari mobil dan tersangka yang masih belum diketahui identitasnya itu dengan mudah membawa mobil tersebut. Korban melaporkan kasus tersebut ke Polresta Banda Aceh. Mobil tersebut diketahui berada di sebuah barak di dalam Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Sementara itu belum diperoleh konfirmasi motif perampokan mobil tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun penyidik tindak pidana umum Satreskrim Polres Lhokseumawe sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat kemarin menyerahkan ZU, sipir lembaga permasyarakatan kelas 2 Lhokseumawe, yang menjadi tersangka kasus pelarian narapidana ke Kejaksaan Negeri Lhokseumawe. Zulfikar, 33 tahun, napi kasus narkoba, dilaporkan kabur dari LP kelas 2 Lhokseumawe pada Sabtu 15 Oktober 2016 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pria asal Lhokseumawe tersebut berhasil kabur setelah dikeluarkan oleh petugas tanpa diketahui pimpinan mereka di LP kelas 2 Lhokseumawe. Zulfikar adalah napi yang telah diponis 9 tahun penjara dengan masa tahanan sudah menjalani 3 tahun penjara. Sementara itu Kapolres AKBP Henry Budiman melalui Kasat Reskrim AKP Yasir SE mengatakan proses penyerahan berkas perkara ini ke jaksa telah dilakukan sekitar awal bulan Desember lalu. Pihaknya mendapatkan informasi jika berkasnya sudah lengkap alias P21. Selain tersangka, polisi juga menyerahkan berkas berisikan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi. Sudarlun akademisi dari Universitas Muhammadiyah Unmuha Aceh, Dr. Taufik Arahim menilai bahwa keterlambatan pengesahan anggaran pendapatan belanja Aceh 2017 menjadi suguhan setiap tahun dari pemerintah Aceh. Para elit politik diminta jangan berretorika dalam membenarkan diri dengan dalih memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Taufik Arahim mengatakan tidak perlu antara elit politik terus berretorika seolah-olah membenarkan diri di hadapan rakyat padahal tidak mampu menjawab pertanyaan kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. KUA PPAS ini harus disepakati secara rasional oleh para elit. Hal tersebut disampaikan Taufik karena KUA PPAS baru disampaikan pada Rabu 28 Desember oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh atau TAPA kepada Ketua DPRA melalui Tengku Muharudin. Ini berarti dengan terlambatnya penyerahan KUA PPAS, dipastikan pengesahan APBA 2017 akan terlambat meskipun PLT Gubernur Aceh Sudarmo optimis bisa menyelesaikan akhir bulan ini. Sudarlun kantor pos unit Suatimah Kecamatan Samatiga Aceh Barat dini hari kemarin dibobol oleh orang yang belum teridentifikasi. Akibatnya berangkas di kantor tersebut yang berisikan uang tunai 178,3 juta rupiah serta perangko hilang dibawa kabur tamu tak diundang tersebut. Dari informasi yang diperoleh Serambi FM, kasus pembobolan berangkas kantor pos Suatimah Samatiga diketahui pada pagi hari setelah karyawan dan pimpinan datang untuk masuk kantor. Sebuah berangkas tidak ditemukan di dalam kantor tersebut dan kasus tersebut telah dilaporkan ke Mapolsek Samatiga. Saat kejadian, kantor pos yang berlokasi di pinggir Jalan Negara Melabuh Calang itu tidak dihuni oleh penjaga. Mendapat laporan pembobolan tersebut, pihak personel Samatiga langsung melakukan olah TKP termasuk memeriksa dan memintai keterangan pimpinan dan karyawan serta warga sekitar. Kapolres Aceh Barat AKBP Teguh Priambodo Nugroho mengakui adanya kasus pembobolan kantor pos Suatimah Samatiga. Kasus tersebut masih dalam pengusutan pihak kepolisian. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 30 Desember 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.